Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi qira'ati kitab Syarh Lum'atul I'tiqad. Syarh karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Adapun matannya karya Imam Muwafaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudam Al-Maqdisi rahimallahu taala. Qal mu'allif al-matan Sayyidul Imam Malik bin Anas rahimallahu faqila ya Abu Abdullah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. Kaifa istawa? Ditanya Imam Malik bin Anas rahimallahu, penanya menyatakan kepada beliau, wahai Abu Abdullah, ini kunyah beliau. Semua imam, empat imam madhab kunyahnya Abu Abdullah, kecuali siapa? Abu Hanifah kunyahnya apa? Nah, Abu Hanifah. Nah, empat imam madhab, nah, semuanya kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah kunyahnya Abu Hanifah. Nama beliau Nu'man ibn Thabit. Wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Rahman zat yang maha penyayang bersemayam di atas arasy-Nya. Kaifa istawa? Bagaimana Allah bersemayam di atas arasy-Nya? Faqal, beliau menjawab, Imam Malik ibn Anas rahimallahu ta'ala, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa' tidaklah majhul. Istiwa' maknanya ma'lum, diketahui. Allah tinggi, nah, di atas arasy-Nya. Al-'ulu wa al-istiqrar. Nah, wal-irtifa' wal-kaif ghairu ma'kul. Adapun kaifnya, bagaimana kaifiyah Allah bersemayam, kita tidak mengetahuinya. Ada kaifiyahnya, tapi kita tidak mengetahui, ditiadakan ilmu kita tentang kaifiyah tersebut. Wal-iman bi wajib, mengimaninya wajib. Mengimani bersemayamnya Allah atas arasy-Nya, di atas arasy-Nya. Kita wajib mengimaninya, karena ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan kesepakatan Salafus Salih. Wasu'alu 'an bid'ah, menanyakan bagaimana kaifiyah sifat Allah, bagaimana bersemayam dan sifat-sifat yang lainnya, menanyakan kaifiyahnya, ini perkara bid'ah, tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang terdahulu. Nah, kita imani sesuai dengan makna zahir lafadznya, zahir nas. Nah, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya. Kemudian beliau perintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari majlisnya, agar tidak menimbulkan fitnah bagi yang lainnya, menimbulkan syubhat bagi yang lainnya. Penjelasan Asy-Syarih rahimallahu ta'ala. Jawabul Imam Malik bin Anas bin Malik. Jawaban Imam Malik bin Anas bin Malik. Walaysa abuhu Anas bin Malik ini sahabi. Ayah beliau bukan Anas bin Malik, sahabat. Nah, sahabat Rasulullah yang pernah membantu Rasulullah selama 10 tahun, bukan itu. Bal ghayr, akan tapi ayah beliau selain sahabat tadi, bukan sahabat tadi. Wa kana jaddu Malikin min kibari tabi'in. Dan kakek beliau, kakek Imam Malik, termasuk pembesar tabi'in. Wa abu jaddi min as-sahabah. Dan ayah kakeknya termasuk sahabat. Ayah kakeknya termasuk sahabat. Walida Malikun sanata 93 min al-hijrah bil Madinah. Beliau lahir Imam Malik pada tahun 93 Hijriah di Madinah. Wa mata fiha sanata 79 wa 100. Dan beliau wafat di kota Madinah pada tahun 179 Hijriah. Berarti berapa usia beliau? Hendak 179 kurang 93 berapa? 179 dikurang 93 berapa berarti usia beliau? 85 atau 86? Nah, 86 tahun, sekitar 86 tahun. Wa fi asri tabi'in tabi'in, beliau dalam generasi masanya tabi'in tabi'in. Su'ila Malikun faqila ya Aba Abdullah, beliau ditanya, wahai Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kaifa istawa? Bagaimana Allah bersemayam? Qala rahimallahu al-istiwa ghairu majhul. Istiwa mana itu tidaklah majhul. Ai ma'lumul ma'na. Yaitu makna diketahui. Wa huwa al-'ulu wal-istiqrar. Yaitu tinggi dan menetap, istiqrar. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun kaifnya, bagaimana Allah, cara Allah bersemayam, itu kita tidak mengetahuinya. Ai kaifiyatul istiwa ghairu mudrakatin bil aql. Kaifiyah Allah bersemayam tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Li'anna Allah ta'ala a'zamu ajallu min an tudrikal uqulu kaifiyata sifatih. Karena Allah lebih agung, lebih mulia dibandingkan akal menjangkau kaifiyah sifatnya. Allah jauh lebih agung. Nah, akal ini sangat terbatas. Nah, akal manusia sangat terbatas. Sehingga agama tidak dibangun di atas akal. Nah, kita beragama, beribadah kepada Allah tidak dibangun di atas akal. Namun mengikuti dalil yang sahih, nah, mengikuti nas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akal yang sehat akan mengikuti dalil yang sahih, nah, tidak akan bertentangan. Akal yang sehat akan membenarkan dalil yang sahih. Wal imanu bih, dan mengimaninya, al-istiwa, mengimani sifat istiwanya Allah, wajib, hukumnya wajib. Liwurudi fil kitab wa sunnah, karena disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Wasual, anda menanyakannya, ayanil kaif. Menanyakan kaif, ya, bagaimana Allah bersemayam, caranya bagaimana? Bid'ah. Ini adalah pertanyaan bid'ah. Lianna su'ala anhu lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menanyakan hal ini, tidak ada. Menanyakan seperti ini zaman Nabi, tidak pula di zaman para sahabatnya. Sesuatu yang ada keluasan bagaimana untuk diam, menahan dirinya, hendaknya kita juga ada keluasan untuk menandi darinya. Nah, jangan menanyakan hal-hal ini yang tidak dibutuhkan oleh umat. Nah, atau yang tidak diketahui oleh akal kita, tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Thumma amara bisa'il fa'khurija minal masjid. Thumma amara bisa'il fa'khurija minal masjid khawfan min an yuftana an-nasu fi aqidatihim. Kemudian beliau perintahkan agar penanya tersebut dikeluarkan dari masjid. Agar dikeluarkan dari masjid. Khawatir jangan sampai manusia terfitnah dalam akidah mereka. Wa ta'ziran lah, dan sebagai hukuman baginya. Biman'ihi min majalis al-'ilm, larang dia menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena bisa menimbulkan fitnah bagi yang lainnya. Nah, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bid'ah. Nah, menimbulkan keraguan, kerancauan bagi yang mendengarkannya. Nah, dengan demikian selesai penjelasan beliau dalam rangka sifat istiwa Allah ala al-arsy. Allah bersama di atas arasy-Nya, ini di antara sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama di atas arasy-Nya setelah menciptakan langit dan bumi. Nah. Kemudian sifat yang berikutnya, faslun kalamullah ta'ala, fasl tentang kalamullah. Wa min sifatillahi ta'ala, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, anna mutakallimun bi kalamin qadim. Bahwasanya Allah berbicara dengan kalam yang dahulu. Nah, jenis kalamnya qadim, nah, sudah lama, tidak ada awalnya. Allah Maha selalu Maha mampu untuk berbicara. Bukan berarti tadinya tidak bisa berbicara kemudian mampu berbicara, tidak. Nah, jenisnya itu qadim, dari dulu, nah, tidak ada awalannya. Allah selalu Maha mampu untuk berbicara. Adapun ahadnya, kejadian-kejadiannya satu persatu, nah, dari firman-firman-Nya, ini yang hadis, nah, bisa diperbaharui sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Allah bisa berbicara kapan Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Dia kehendaki. Yusmi'uhu minhu man syaa min khalq, Allah perdengarkan dari kalamnya siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Di antara keutamaan Allah berikan kepada sebagian makhluknya, ada yang langsung Allah ajak berbicara, mendengar kalamullah tanpa perantara. Sami'a Musa alaihi salam minhu bighairi wasitah. Di antaranya yang mendengarkan kalamullah langsung Nabi Musa alaihi salam, mendengarkan kalam dari Allah tanpa perantara. Wa kallama Allah Musa taklima. Demikian juga Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara yang mendapatkan keutamaan langsung berbicara dengan Allah tanpa perantara ketika Isra Mi'raj. Ketika di langit Allah wajibkan salat lima waktu. Beliau turun dan naik lagi, nah, minta keringanan kepada Allah SWT, langsung berbicara dengan Allah, nah, tanpa perantara. Wa sami'a Jibril alaihi salam, dari dengar juga oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wa man adzina min malaikatihi wa rusuli, dan siapa yang Allah izinkan untuk mendengar kalamnya dari para malaikat-malaikatnya dan para rasul-rasulnya. Wa anna subhanahu yukallimul mu'minina fil akhir yukallimunah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan kaum mukminin di akhirat, mereka pun akan berbicara juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan mereka, mereka juga berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'dhanu lahum fayazurunah, Allah mengizinkan bagi mereka, mereka pun mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang terakhir ini, Allah izinkan mereka sehingga mereka mengunjungi Allah. Nah, dalam hadis ini terdapat kelemahan Katib Al-Wazza'i. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nanti akan disebutkan di syarahnya. Qala Allah ta'ala, dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Kallama Allahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara Nabi Musa alaihi salam dengan sesungguhnya taklima, penguat fiil. Namanya ini taklima, hendak masuk sebagai apa? Nah, maknanya apa? Nah, mu'akid li'am, menunjukkan benar-benar terjadi perbuatan tersebut. Allah berbicara dengan Nabi Musa AS. Kalau mengingkari sifat kalam, kata mereka bukan wakallamallahu, tapi wakallamallaha, yang berbicara Nabi Musa. Allah mendengarkan ucapan Nabi Musa, bukan Allah yang berbicara. Namun seandainya mereka menakwilkan ini, wa kallamallaha, mereka tidak bisa menakwilkan ayat yang lainnya. Walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu. Kallamahu rabbuhu. Jelas. hu pasti dia yang maf'ul, Nabi Musa yang maf'ul. Rob sebagai fa'il. Tidak mungkin hu dijadikan sebagai fa'il di sini. Wa qala subhan, dan juga firman-Nya, ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu atas manusia untuk mengemban risalahku dan kalamku, menyampaikan kalam Allah. Allah turunkan kepada beliau kitab Taurat, dan Taurat termasuk bagian dari kalam Allah. Wa qala subhanahu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, wa minhum man kallama Allah, minhum man kallama Allah. Di antara para rasul ada yang Allah ajak langsung berbicara. Wa qala subhanahu, dan juga Allah berfirman pada ayat yang lainnya, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara hijab. Tidaklah ada manusia Allah ajak bicara langsung melainkan wahyu. Melainkan dengan wahyu melalui malaikat Jibril atau di balik hijab. Di balik hijab dia tidak bisa melihat Allah langsung. Namun di balik hijab. Karena manusia di dunia ini, mereka, mata mereka, penglihatan mereka adalah mata yang fana, bukan yang kekal. Sehingga selama mereka masih hidup di dunia, tidak akan mampu melihat zat yang kekal abadi. Tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah diminta oleh Nabiullah Musa alaihissalam, minta kepada Allah agar bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi arini anzur ilaik, qalan tarani, walakin yanzur ilal jabal, fa'in istakara makana fasafa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, wa khara Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Allah Musa minta kepada Allah, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepada aku agar aku bisa melihatmu. Agar aku bisa melihatmu. Allah menyatakan, kamu tidak akan mampu melihatku. Kamu tidak akan mampu melihatku. Akan lihatlah ke gunung. Jika gunung tetap kokoh, maka kamu akan bisa melihatku. Ketika Allah menampakkan wujudnya ke gunung, gunung pun langsung hancur, berkeping-keping, hancur. Nabi Musa pun menyaksikan kejadian tersebut, langsung pingsan. Ketika beliau sadar, beliau mengatakan, maha suci engkau, aku bertobat kepadamu, dan aku yang termasuk yang pertama kali beriman kepadamu. Subhanak tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Syahadnya di sini, melihat Allah, itu adalah perkara yang mungkin di akhirat kelak. Ada di dunia ini tidak memungkinkan. Di dunia ini tidak memungkinkan. Ada di akhirat kelak. Kenapa mereka bisa melihat Allah, kaum mukminun, di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka, bisa memandang ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa di akhirat bisa sementara dunia tidak bisa? Diterangkan oleh para ulama, di antara hikmahnya, karena di dunia ini pandangan mereka, jiwa mereka, jasad mereka masih fana. Sehingga tidak bisa melihat zat yang kekal abadi. Sementara di akhirat kelak, Allah jadikan zat mereka, tubuh mereka, pandangan mereka, penglihatan mereka adalah tubuh yang kekal abadi. Allah jadikan penghuni surga, di akhirat kelak, kehidupan mereka, kehidupan yang kekal abadi, tidak akan mati lagi setelahnya. Sehingga mereka pun mampu melihat zat yang kekal abadi. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya, sifatnya, semuanya azali abadi. Senantiasa Allah memilikinya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak fana. Adapun manusia, penciptaan mereka di dunia ini tidak azali, tidak abadi. Karena awal asal tidak ada, menjadi ada, terus setelah ada pun mengalami fana, mati. Adapun di akhirat kelak, di surga, penciptaan mereka abadi, namun tidak azali. Karena azali ini tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Sementara penciptaan manusia ada permulaannya. Nah. Sehingga penciptaan mereka di akhirat kelak itu penciptaan yang abadi. Nah. Tidak ada fananya setelahnya. Kemudian selanjutnya, waqala subhanahu, dalil yang lain yang menunjukkan penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Ketika Nabi Musa mendatangi tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun diseru, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Ketika beliau keluar dengan keluarganya di malam hari perjalanan, kemudian melihat ada api di sebuah tempat, beliau pun mendatanginya di lembah yang suci, dan di situ beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ana rabbu, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Wa qala subhanahu wa ta'ala firman-Nya dalam ayat yang lainnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Wa ghairu jaiz an yaqula hadha ahadun ghairullah. Tidak boleh ada seorang pun yang mengucapkan ucapan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya malaikat, tidak mungkin malaikat mengatakan ini ana rabbuk. Atau malaikat mengatakan ini ana Allah, tidak mungkin. Ucapan ini yang boleh mengucapkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah Maha mampu untuk berbicara. Nah. Menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Nah. Sifat kalam ini hanya diambil darinya sifat, nah. Tidak diambil darinya ditetapkan isim, nah. Nama. Karena sebagian sifat ada namanya, sebagian sifat lagi tidak ada namanya. Nah. Karena yang namanya sifat ini lebih luas dibandingkan nama. Bab tentang sifat lebih luas dibandingkan nama. Yaitu setiap nama pasti mengandungi sifat dan tidak setiap sifat mengandungi nama. Misalnya Rahman terkandung punya sifat apa? Rahmah. Khalik terkandung sifat Al-Khalq, mencipta. Al-Alim terkandung punya sifat Al-Ilm. Setiap nama pasti mengandungi sifat. Dan tidak semua sifat mengandungi nama. Misalnya ini, kalam. Allah mampu untuk berbicara. Sifat berbicara. Namun tidak diambil darinya nama bahwa di antara nama Allah mutakallim. Tidak. Nah. Demikian juga di antara sifat Allah. Allah membuat, membalas makar. Tipu daya orang-orang yang membuat makar. Nah. Jadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Allah membalas makar mereka, tipu daya mereka. Namun tidak diambil nama dari sifat tersebut. Misalnya tidak dikatakan di antara nama Allah itu makir. Tidak. Nah. Dalam hadis, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza takallama Allah bil wahyi sami'a sawtahu ahlus sama. Rawa dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Beliau riwayatkan ucapan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abdullah bin Unais 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dan Abdullah bin Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yahsyurullahu al-khalaiqa yawmal qiyamah uratan hufatan ghurlan buhuman. Allah akan bangkitkan manusia makhluk di hari kiamat kelak dalam keadaan tidak berpakaian, roh dan telanjang, hufatan, tidak beralas kaki, ghurlan, belum disunat, buhman, buhum, asal maknanya adalah alladzi la yukhalitu launuhu launahu launun siwahna, yang tidak dicampur warnanya dengan warna yang lainnya, yaitu tidak ada penyakit-penyakit pada mereka. seperti penyakit dunia misalnya buta, pincang dan selainnya. Nah, sempurna penciptaannya. Buhman. Fayunadim bisautin yasma'u man ba'udaka man yasma'u man qarub. Kemudian Allah manggil mereka dengan suara didengar oleh yang jauh sebagaimana didengar oleh yang dekat. Yang jauh mendengar suara tersebut sebagaimana yang dekat mendengar suara tersebut. Annal Malik anad-dayyan. Sayalah raja. Sayalah yang disembah oleh selainnya. Dayyan ay ta'abbadahu ghairuhu. Adana ghairuhu, menjadikan yang lain beribadah kepadanya, menyembahnya. Rawal a'immah wa stasyada bil Bukhari, diriwayatkan oleh para ulama dan dijadikan syahid. Jadikan pegangan oleh Imam Bukhari. Stasyada. Jadikan penguat oleh Imam Bukhari Multanah hadith ini dalam sahihnya. Wa fi ba'd al-athar, dan pada sebagian athar, anna Musa alaihi salam latan ra'an nara fahalatu fazi'a minha. Bahwasanya Musa alaihi salam pada suatu malam beliau melihat api, maka itu membuat beliau takut. Naam. Halatu bersama dengan afza'. Naam. Fanada rabbuh, maka beliau pun dipanggil oleh Rabb-nya, ya Musa, wahai Musa. Fa'ajaba sari'an, beliau segera menjawab panggilan tersebut. Isti'nasan bisaut. Karena isti'nas, senang dengan mendengar suara tersebut. Faqala, beliau pun menyatakan segera memenuhi panggilan. Labbaika labbaik. Labbaika labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Asma'u sawtaka wa ara makanak, aku mendengar suaramu namun aku tidak melihat tempatmu. Fa in anta, di mana engkau? Faqal, Allah menyatakan, ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalik. Aku di atasmu, di depanmu, di kananmu dan di kirimu. Fa'alima anna hadhihi sifatan ba'ila lillah ta'ala. Maka beliau pun tahu bahwasanya sifat ini tidak pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Qal kadzalika anta ya ilahi. Demikianlah engkau wahai sembahanku. Apakala muka asma am kalamu rasuli, apakah yang aku dengar ini ucapanmu atau ucapan rasulmu? Qal bal kalami ya Musa. Kan tapi yang kamu dengar adalah ucapanku. Kalamku wahai Musa. Nah, asar ini tidak disebutkan perawinya siapa. Kemudian ini datang apa dari sebagian dari Israiliyat. Penjelasan Asy-Syarih rahimahullah ta'ala. As-sifatul khamisata asyarah, sifat yang ke-15. Al-kalam, sifat kalam. Al-kalamu sifat min sifatillahi thabitah lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Al-kalamu adalah sifat di antara sifat Allah yang ditetapkan baginya berdasarkan Al-Quran, sunnah dan kesepakatan salafus salih. Allah mampu untuk berbicara. Al-kalam. Qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklim. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenarnya, sesungguhnya. Taklima. Minhum man kallamallahu, di antara mereka ada yang Allah ajak langsung berbicara tanpa perantara. Di antara para rasul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah an yuhayya bi amri takallam bil wahy." Jika Allah menghendaki untuk yuhayya bi amri, mewahyukan perintahnya, maka Allah berbicara dengan wahyu. Ingin Allah sampaikan ke para rasulnya. Akhraj Ibnu Huzaimah bin Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Wa ajma'na salaf 'ala thubutil kalamillah. Dan salafus salih sepakat dalam menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa yajib itsbatulah. Maka wajib untuk menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang layak dengan kemuliaannya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyif wala tamtsil. Tanpa merubah, tanpa mengingkari, tanpa bagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliqu billahi. Dan itu adalah sifat kalam yang hakiki yang sebenarnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yata'allaqu masyiat berkaitan dengan kehendaknya. Allah berbicara kapan Allah kehendaki dan siapa yang Allah kehendaki dengan apa yang Allah kehendaki. Bi hurufin wa aswat masmu'ah. Kalam Allah dengan huruf-huruf dan suara yang didengar. Nah. Termasuk bagian dari kalam Allah kita ketahui Allah turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Al-Quran, terus sebagian dari kalamullah. Dan kalamullah ini sangat luas. Kalamullah sangat luas sampai Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran. Qul law kana al-bahr midada li kalimati rabbi la nafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimatullah, kalamullah, niscaya lautan akan habis sebelum habis kalamullah. Bahkan seandainya kami nambahkan lautan seperti itu juga, ditambah lautan sebagai tintanya, dua lautan tetap akan habis lautan sebelum habis kalamullah. Bahkan dalam ayat yang lainnya, walau anna ma fil ardi min syajarat aqlam wal bahri yabudduhu min ba'ni sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai penanya, seandainya pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena dan lautan ditambah tujuh lautan sebagai tintanya, akan habis lautan tersebut sebelum habis kalamullah. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang sifat kalam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.